وإذا تأملت الأمثلة الثلاثة الثانية dan jika kamu perhatikan kepada tiga contoh asania yang kedua, yakni urutan kedua. Urutan kedua, amara, sa'ala, qara'a. Ya. Ra'aita anna fi kulli fi'lin, kamu melihat bahwasanya pada setiap fi'il min hadarinya hamzatan, ada hamzanya. Imma fi awalihi seperti amara ya. Kemudian wa imma fi wasatihi atau pada pertengahannya. Berarti sa'ala. Wa imma fi akhirihi. Dan ada kalanya pada akhirnya. Seperti apa? Qara'a. Qara'a. Wa kullu fi'lin min hadhihi al-af'al. Dan setiap fi'il dari fi'il-fi'il ini. Wa amthaliha. Dan yang semisalnya. Yusama mahmuzan. Ini namakan sebagai mahmuz. Kapan dikatakan fi'il itu sebagai mahmuz? Kalau dia ada huruf ilahnya. Imma di awal, imma di tengah, dan imma di akhir. Abis ta'amuli fil amthilati salasati as-salisati dan terhadap pengamatan pada tiga contoh yang ketiga, yang urutan ketiga sekarang. Adda, farra, sadda dari contoh yang ada. Adda ra'i wanamah, farra, as-sajinu, sadda al-waladu, al-hadlah. Ini tiga contoh yang urutan ketiga. Tara anna kulla fi'lin fiha mudha'af. Ya, kamu melihat bahasanya pada setiap fi'il padanya itu mudha'af. Katakan mudha'af kenapa? Kalau dia berulang. Ada tasdidnya seperti adda, asalnya ada-ada. Ya adda, ini mudha'af ya. Mudha'af. Harfahu tsani hurufnya yang kedua. Wasalis dan yang ketiga. Min naw'in wahid dari bagian, dari satu bagian. Fa aslul fi'lil awwali, maka asal fi'il yang pertama adada. Fa udghimat ad-dal, lalu diidghamkan dalnya, yakni diberikan tasdid al-ula, dal yang pertama. Fi dal tsaniyah, pada dal yang kedua. Wa sarata, maka berubahlah keduanya harfan wahidan musyaddadan au mudha'afan, maka jadilah keduanya, kedua huruf dal tadi, satu huruf yang ditasdid, yang dimudha'afkan. Ini mudha'af itu double. Wa kadzalika yuqalu fi farra wa shadda, demikian pula dikatakan pada farra dan shadda. Wa kullu fi'lin min hadhihi al-af'al, maka setiap fi'il dari fi'il-fi'il ini, wa nadha'iruha, wa nadha'i min hadhihi al-af'al, wa nadha'iriha, dan semisalnya, yusamma mudha'afan lina, maka mudha'af double. Fa'idha raja'ata ila al-amthilatil baqiyah, mustadi'an min al-mithalil ashiri ila al-akhir. Dan jika kamu kembali kepada contoh-contoh yang terlewat, ya, yang diawali dari 10 contoh, dari contoh yang 10. Jadi contoh yang 10, disebutkan contoh yang 10 yang mana? Wataba, wajada, ilal akhir, sampai kepada akhir. Lawa al-haddadu, al-hadidah. Ilal akhir. Ilal akhir di sini, yang dimaksud mana? Lawan. Iya. Karena yang disebut di sini, dari contoh yang tersisa, sampai yang contoh yang 10, sampai akhirnya. Wajadta anna kulla fi'lin fiha, kamu mendapati bahwasannya setiap fi'il padanya, yashtamilu ala harfin, dia mencakup atas huruf, au harfain atas satu huruf, min hurufil illah, dari huruf-huruf illah. Imma fi awalihi, ada kalanya dia pada awalnya. Wa imma fi wasatihi, atau ada kalanya pada pertengahannya. Wa imma fi akhiri, atau pada akhirnya. Wa hadhihi al-af'alu, dan fi'il-fi'il ini. Wa ma ashabihuha, dan menyerupainya. Tusamma af'alan mu'tallatan, ini dinamakan sebagai apa? Fi'il-fi'il yang mu'tal. Fi'il mu'tal, imma di awalnya, di tengahnya, atau di akhirnya. Tapi amthilati salasati rabi'ati, dan pada tiga contoh yang keempat, tajidu harfal illati, kamu mendapati huruf illah. Wa huwa al-wawu, yang dia adalah wawu, في أول كل فعل، هذا أول فعل، ويسمى الفعل أو يسمى الفعل هنا إذن مثالا، دمنا مكان فعل ketika itu sebagai مثالا مثالا. kenapa تجد حرف العلة وهو الواو في الأول في أول كل فعل، هذا أول فعل. ini ada huruf waw. Huruf waw وفى وعدى وقى. ini dikatakan apa sebagai apa dia؟ iya مثالا dia. مثال فعل مثال. وفي الأمثلة الثلاثة الخامسة، dan pada tiga contoh yang kelima، ini urutan kelima، contoh pada urutan kelima، ترى حرف العلة في وسط كل فعل، kamu lihat huruf علة pada pertengah sikap فعل، pertengah sikap فعل. mana ini؟ nala. nah ini. ويسمى هذا الفعل أبا أجوفا، dinamakan فعل ini أجوف، يعني فعل أجوف، yaitu pada pertengahannya huruf إلا. والأفعال في الأمثلة الثلاثة السادسة، dan فعل pada tiga contoh yang urutan enam، yang keenam. أخير كل منها حرف علة، jadi akhir setiap darinya adalah huruf علة. حرف علة ويسمى الفعل في تلك الحال ناقصا، dan dinamakan فعل pada keadaan demikian itu sebagai apa؟ ناقصا. ناقصا yang mana urut mana dia؟ rama khasya sarwa. kenapa dikatakan ناقصا؟ ya fi akhirih. Karena nanti dia bisa dikurangi. Bisa dinakifkan, dikurangi. Dikurangi. Jadi dia dikatakan sebagai nafis. Atau biasa dikatakan fi'il mangkus. Ya. Jadi dia bisa dikurangi. Wa idza nazarta ilal af'al fil amthilati thalathati sabi'ati. Dan jika kamu perhatikan kepada fi'il-fi'il pada tiga contoh sabiah yang urutan ketujuh, ra'aita awalaha, kamu melihat permulaannya di awalnya, di awal harfa illatin adalah huruf illa, wa akhiraha kadzalik, dan akhirnya demikian pula, akhirnya huruf awal wa'a wasa waqa. Ya, jadi huruf awalnya huruf awalnya huruf illa, huruf akhirnya huruf illa. Wa yusamma kull fi'lin minha lafifan mafruqan. Lafifan mafruqan. Kenapa mafruqan disebut? Karena dipisahkan sama huruf sahih. Ya. Makanya digunakan mafruq. Artinya farraqa. Dipisahkan antara dua huruf illa. Kemudian wa ammal af'alu fil amthilati salatati al-akhirati. Adapun fi'il-fi'il pada tiga contoh yang terakhir. Fawa, awa, lawa. Hawasatuha harfu illatin, maka tengah-tengahnya adalah huruf illa. Wa akhiruha harfu illatin, dan akhirnya juga huruf illa. Wa kullu fi'lin min amsali hadhihi al-af'al yusamma lafifan makruman, dan setiap fi'il dari contoh-contoh ini dinamakan apa? Lafifan makrunan. Kenapa dikatakan lafifan makrunan? Karena dia apa? Bergandengan huruf ilahnya. Waw sama alif di sini bergandengan. Al-qawa'idu. Al-fi'lu sahih huwa ma kana kullu harfin min hurufihi al-asliya sahihan. Fahuwa anwa'un talafatun. Jadi fi'l sahih, dia adalah apa yang keberadaan setiap huruf dari huruf-hurufnya yang asli adalah sahih. Fahuwa anwa'un talafatun. Yang dia adalah anwa'un talafah. Ini bagian-bagian yang tiga. As-salimu makana khalian minal hamzati wa tada'if. Jadi salim di sini, dia adalah apa-apa yang kosong dari hamzah dan tada'if. Kemudian, al-hamzatu makana ahadu hurufihi al-asliyati hamzatun. Jadi, apa yang keberadaan salah satu huruf-hurufnya asliyah adalah hamzah. Ini mahmud. Ya, والمضاعف المضاعف ما كان حرفاه الثاني والثالث من جنس واحد. Ini apa-apa yang keberadaan hurufnya yang kedua dan yang ketiga dari jenis, dari satu jenis. Kemudian fi'lu al-mu'tallu huwa ma kana ba'du hurufihi al-asliyati min ahrufil illah. Jadi fi'l mu'tall yang dia adalah keberadaannya, keberadaan sebagian hurufnya asli dari huruf-huruf illah. Wa huwa anwa'un khamsatun, yang dia adalah macam-macam yang lima. Disebutkan al-misalu ma kana awaluhu harfa illa, apa yang keberadaan awalnya adalah huruf illa, telah kita sebutkan. Al-ajwafu ma kana wasatuhu harfa illatin, apa yang keberadaan pertengahannya itu adalah huruf illa. An-naqisu ma kana akhiruhu harfa illa, an-naqis apa yang keberadaan akhirnya adalah huruf illa. Al-lafifu al-mafruqu ma kana awaluhu wa akhiruhu harfa illa, dan apa yang keberadaan awalnya dan akhirnya adalah huruf illa. Kemudian al-lafifu al-makrunu ma kana wasatuhu wa akhiruhu harfai illa. Yang tadi al-lafifu al-mafruq ma kana awaluhu wa akhiruhu harfai illa, ini dua huruf illa cuma dipisahkan di tengah-tengahnya huruf asli. Kemudian al-lafifu al-makrun ma kana wasatuhu huruf itu, anak tadi bilang huruf di tengah-tengahnya huruf seha bukan huruf illa. Ya, maka awaluhu wa akhiruhu harfai illa. Jadi awal dan akhirnya huruf illa, yang tengahnya huruf sahih. Kemudian al-lafiful makrun ma kana wasatuhu wa akhiruhu harfai illa. Jadi makrun ya keberadaannya, keberadaan di tengahnya dan di akhirnya adalah huruf huruf illa. Ini dikatakan sebagai makrunnya bergandengan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.